Mitra Bisnis, Tempo menulis, kalangan DPR mempertanyakan keputusan Dahlan Iskan yang mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada bawahannya ataupun kepada direksi BUMN untuk memangkas birokrasi agar gerak BUMN lebih cepat. Keputusan Dahlan dinilai seperti koboi dan melanggar tata perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya, Dahlan pernah meminta agar kinerja BUMN bebas dari intervensi politik. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Vice President Director Indogres, Hendrata Atmoko. Pak Hendrata, apa komentar Anda? Bagus sekali, orangnya tindakannya konkret, nyata. Tidak berhandai-handai dan tidak terlalu banyak berteori, tapi sangat konkret. Bahwa seorang pimpinan itu mendelegasikan pekerjaannya itu wajar. Di mana-mana yang namanya pimpinan itu ada yang namanya delegation of authority. Lah kalau semuanya pimpinannya mengerjakan sendiri, walah, ya sayang waktunya ya. Kedua, fungsi daripada staff-staff di bawahnya itu bagaimana? Jadi delegation of authority itu menurut saya dan delegation of power itu wajar di dalam sebuah manajemen. Baik itu manajemen perusahaan maupun manajemen sebuah pemerintahan ya. Pak Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN kan juga memanage perusahaan. Bagus sekali gayanya dia menurut saya. Sangat bagus. Contoh bagi pimpinan-pimpinan yang lain, konkret sekali. Punya visi dan tegas. Lalu, bagaimana dengan pandangan yang mengatakan sikap Pak Dahlan itu seperti koboi? Bukan, itu karena sudah saking jengkelnya, ya. Pimpinan yang baik itu seperti Pak Dahlan. Saya rasa dia, awalnya dia tidak frontal. Yang beliau lakukan, pertama adalah dia persuade. Dia memberikan suatu himbauan dan instruction. Dan kemudian secara terbuka, dia memberikan suatu persuasif. Apa sih gunanya melakukan demikian? Tapi kalau persuasif tadi tidak dilaksanakan dengan benar oleh anak buah, bawahan, ya bertindak. Itu namanya konkret, jadi tidak hanya berteori. Saya sangat appreciate, inilah contoh untuk menteri-menteri yang lain yang tidak hanya berwacana ya, tapi do action. Dan saya tidak heran ya, karena Pak Dahlan Iskan ini kan adalah sosok pebisnis yang sangat berhasil dengan membawa Jawa Pos menjadi salah satu media nasional yang cukup terkenal ya. Karena gaya pemimpinannya konkret sekali. Kalau memang Pak Dahlan Iskan sebagai pimpinan sebuah perusahaan itu nilai tidak berhasil, mana mungkin sih Jawa Pos bisa berhasil begitu? Bagus sekali. Dan delegation ini bukan koboi. Apa yang dia lakukan itu pada waktu di pintu tol, gerbang tol, itu tindakan konkret sebagai suatu shock therapy menurut saya yang patut ditiru oleh menteri-menteri yang lain. Selain itu Pak, beberapa komentar mengatakan kalau pemangkasan birokrasi yang dilakukan Pak Dahlan di BUMN menyalahi aturan. Apa komentar Bapak? Sebagai seorang yang berdasarkan bisnis ya, BUMN kan itu harus bisnis. Manajemennya kan harus benar-benar menguntungkan. Pemangkasan itu adalah salah satu policy atau strategi untuk melakukan cost saving atau namanya penghematan biaya agar supaya organisasi ini tidak gemuk tapi ramping dan menjadi apa? Lincah. Go lean ya artinya itu istilahnya bahasa Inggris. Jadi lean itu artinya slim kan? Slimming. Kalau kegemukan perusahaan manapun kalau kegemukan kan ya repot. Itu sama saja seperti kalau orang naik bus lebih banyak kondekturnya daripada penumpangnya gimana? Bagus sekali ini. Sangat terarah. Yaitu cost saving program. Karena di BUMN banyak sekali yang namanya inefficiency. Banyak sekali. Selain itu Pak, ada beberapa rumor juga yang mengatakan kalau apa yang dilakukan Pak Dahlan semata-mata merupakan pencitraan untuk dapat naik menjadi presiden pada 2014 mendatang. Apa komentar Bapak? Oh tidak, menurut saya tidak. Saya yakin Pak Dahlan ini kan sebagai seorang pebisnis ya, tulen. Dia tidak punya ambisi untuk politik kok menurut saya ya. Tapi berdasarkan naluri pebisnis, disitulah naluri bisnis dia sebagai pengusaha swasta pada waktu di Jawa Pos, dia salurkan dan dia terapkan di perusahaan-perusahaan BUMN. Belum efisien, belum produktif, dan sangat boros. Jadi menurut saya, itu bukan mencari popularitas, tetapi betul-betul jiwa pebisnis beliau dengan manajemen itulah. Jiwa manajemen yang baik itulah yang dia coba terapkan. Tapi kemudian dipolitisir, wah ini cari popularitas. Wah itu mah nggak bener lah. Demikian Vice President Director Indogres, Hendrata Atmoko. Saya Wendy Lim.